Dah tak perlu. Ya ya. Pengajian Syamsiah. Halaman 52. Insan dengan Buddha ataupun dengan lemur musyarikat pada hayawan. Maka hayawan adalah tamam. Hayawannya tamam musyarak antara mahiyah insan dengan nok yang selain insan. Ino adakala yang kon tamamnya adalah juzuk tamam. Menyebut tamam adalah hayawan, maka juzuk hayawan itu juzuk tamam. Juzuk hayawan itu juzuk tamam. Menyebut hayawan tamam mustarak. Hayawan adalah juzuk mahiyah insan. Dan pada hayawanlah terjadi musyarak antara insan dengan buddha. Maka hayawan adalah tamam musyarak. Ini yang kontamam. Yang kontamam, tamam termasuk juzuk tamam. Juzuk daripada hayawan yang kontamam. Adapun ada yaitu ba'at daripada tamam musyarak. Tapi ba'at yang kasawi baginya tamam. Jadi juzuk tamam yang tasawi bagi tamam. Mana tasawi? Di mana saja afrad yang terbenar dianya itu tamam, maka terbenar dianya itu juzuk. Tidak ada tamam tanpa juzuk dan tidak ada juzuk tanpa tamam. Ini Tuhan Tuhan, jadi punya untuk salah tapi yang betul itu. Juzuk yang tak sawi. Bakulai dede antara juzuk syek dengan syek tak sawi. Itu mana itu kemana tak sawi? Ini mana tak tahu, tapi saya tak tahu. Mungkin kami rumah, biar rumah. Jadi, kalau kita cun juzuk, berarti, jih, apa? Kena benda lain tau. Juzuk rumah, kami. Kami tak masuk rumah, mana? Tidak saja, benda barang. Benda buku. Mungkin kami mobil rumah. Sedangkan kami, juzuk rumah. Kita tu hidup rumah, berarti kontamento nalom hidup-hidup yang lain. Mana kau layak nak kami beli balik ton, beli balik ni, beli rumah benar ni kami. Mana kita tamang barang, kita tamang hukum, kita layak dong ni. Mana rumah pada tak beraya lah, kalau mungkin kami beraya, dia tak tamang hukum, beli tak ada. Mungkin. Ini hanya mana kasawi, haiti hidup kasawi dengan rumah. Menyertasawi musawian kabung makna kabirayutnya itu. Tapi ibu makna lain, makna tasawi adalah bersatu masada. Lagi nisbah ikut pada taradok tasawi tabayun. Tasawi adalah bersatu masada. Masadaka juzuk juga masadakul, bersatu pada masada itu. Karena walaupun ji memang bahagian daripadanya, tapi karena hanya rumah yang hanya juzuknya, maka umum rumah itim. Berarti itim umum kol daripada juzuk. Mana umum kol daripada juzuk diperdapatkan kol tanpa juzuk, yang itim. Sebab paling mungkin nak kol yang ada juzuk, maka di mana saja ada kol di situ ada juzuk. Bagaimana? Antara kol dan juzuk kan mungkin diperdapatkan kol tanpa juzuk. Yang pasti. Pasti mana? Pasti. Kol murakab daripada beberapa juzuk. Tanpa juzuk maka kol akan kena. Tidak akan ada. Pertama ini menyohana tak terdapat kol menyohana juzu, maka hana mungkin kol lebih umum daripada juzu. Kol hana mungkin lebih umum daripada juzu. Tapi juzu mungkin lebih umum daripada kol. Makna mungkin umum juzu menkol ada juzu tanpa kol, okay? hay na di phong hay na di phan là dứt. Dứt. Tại vì na di phan hay na di phong nhà là dứt rồi. Hay không phong. Nghĩa là di phan di phong. Di phan là bu. Tapi juzuk dia ada juzuk tanpa kul. Sekilas juzuk itim lebih umum daripada kul. Tapi hina baik juga hancur. Hina juzuk yang dimaksud adalah juzuknya tasawi bagi kul. Baik umum. Yang khusus dihampi. Khusus juzuk daripada kul, iaitu umum kul, khusus juzuknya hancur terjadi pada akal. Tapi punya umum juzuk daripada kol secara akal itu terjadi. Tapi hina yang dibahas yang kasawi, juzuk yang kasawi, yang mana? Jadi ji juzuk tamam, tapi kasawi dengan tamam. Contoh bagai hasas, hasas kasawi dengan hayawan. Hayawan punya mutaharik fikir ada. Hayawan adalah benda yang bergerak dengan irada, itu hayawan. Al-hasas cuma diperkatakan pada hayawan. Tidak ada hasas pada selain hayawan. Hana hasas menyebabkan pada hayawan. Dan hana hayawan yang hana hasas. Maka antara hayawan dengan hasas, tasawi. Itu hasas, dia itu hayawan, dan itu hayawan, dia itu hasas. Wa'illah, menyokong darinya, menyokong kasawi, menyejuzuknya bukan kasawi, nisaya. Sungguh ada ianya juzuk, itu mustarah antara mahiyah dan antara nau yang lain. Wa menyokong kasawi, nisaya umum. Menyejuzuk hana kasawi dengan kol berarti juzuknya lebih umum daripada kol. Sebab berbeda-beda gunung yang khusus ganjil. Khusus juzuk umum kol sama dengan umum kan dikujur jirna umum tanpa khusus. Insan dan hewan umum. Umum hewan. Kenapa jirna hewan tanpa insan? Tapi dia dan insan dengan pahlawan anjir. Jadi antara umum dengan khusus diperdapatkan umum tanpa khusus, tapi tidak diperdapatkan khusus tanpa umum. Maka dari itu kol dengan juzuk umum kol sama dengan diperdapatkan kol tanpa juzuk. Padahal gina kol dengan juzuk ini kaiti. Tapi juzuk daripada kol kanjir diperdapatkan juzuk tanpa kol. Maka juga dari itu juzuk tamamnya bukan tasawi bagi tamam, pasti juzuknya adalah mustara antara mahiyah dan antara non-ilah. Kalau ada tu kenapa ini? No, insan, insan mahiyah, mahiyah insan dengan hayawan, hayawannya tamam mustara antara insan dengan Buddha. Kategori juzuk daripada hayawan ada pada selain hewan. Kategori juzuk hayawan ada pada selain hayawan. Kategori umum juzuk. Kategori umum juzuk berarti juzuk hayawan. Bukan hewan, juzuk hayawan lo. Kategori juzuk hayawannya umum daripada hayawan berarti juzuknya dia berkadar mustara antara insan dengan nok lain lah, umpamanya memadai. You know, antara hayawan insan dengan Buddha mustara pada hayawan. Insan dengan Buddha mustara pada hayawan, sehingga hayawannya berkini. You know, nasabah juzuk daripada hayawan yang bukan ada pada hayawan, tetapi ada pada ilo, pada selain hayawan. Maka insan punya masyarakat dengan nok lainnya dengan kadar mustara ini juzuk hayawan no. Berarti ji adalah kadar mustara di antara mahiyah dan antara nok yang lain lo. manjir ringan wala juzu, tidak harus bahwa ada ia itu kama mustara dengan tanisbah kepada demikian nama manjir. Apakah juzuknya sebagai kama mustara insan dengan nama lain manjir? Bahkan karena yang kata kebi dia itu sebaliknya, sebab yang kata kebi dia itu kan hana kama yang membantahnya dia berapun juzuk mahiyah adakala kama adakala tuan kama. Wadah dan bagi jenis yang pasal wadah kuli genu basi kepada jenis yang pasal. Cara pembahasan ini juzuk daripada mahiyah adakala kama musyarak antara mahiyah dan orang yang lain adakala kontama. Ini yang tak bahas dulu yang tu yang kontama juzuk daripada mahiyah tapi bukan kama mahiyah, bukan kama musyarak. Maka apabila kata kedi juzuk daripada hayawan menjadi kama mustara antara insan dengan kon insan dengan nok yang lain lagi batik, sama dengan pembahasan kita pada kama mustara loh. Lagi contoh juzuk hayawan yang kama mustara adalah jisim nami, betul? Hayawan juzuk insan, juzuk hayawan adalah jisim nami. Karena jisim hayawan adalah jisim nami yang mutaharik di tirada. Adapun jisim menambahkan jisim, jisim itu membatik. Jisim juzuk daripada hayawan, dan jisim adalah kadar mustarak antara insan dan batik. Berarti jisimnya tamah mustarak, ini dimek. Tinggal itu terbukah yang jenis bahi. Jisimnya jenis bari, jenis bari hayawan, jenis bari satu martabat jisim nami, jenis bari dua martabat jisim, jenis bari tiga martabat johar. Johar apa johar? Jadi jisim nami? Nama apa dia? Nanti kalau nanti. Jadi memandungnya banyak tamah mustara. Hayawan tama mustara antara insan dan kami. Jisim nami tama mustara antara insan dan pakai. Jisim secara mutlak tama mustara antara insan dan buto. Johar tama mustara antara insan dan apa? Tak. Jadi punya tama mustara adalah gini. Kuronyo bertanya pembahasan masalah bukan tama. Yaitu yang terjadi wakon wa ilam takon tamamal mustara. Jika tidak ada ia itu tamam mustara, bukan tamam, bukan tak, bukan tamam. Maka dari itu, you know, insan mustara dengan gamen pada hayawan, bukan tamam. Menyembuhkan tamam, kacau itu jisim. Jisim menyembuhkan tamam. Tak. Bukan tamam. Makanya jisim, tapi jisim adalah juzuk hayawan yang ada pada hayawan dan ada pada bukan hayawan. Jisim betul memang juzuk hayawan. Juzuk tamam. Kita pernah baru. Jisim, jisim nami. Johar yang juzuk daripada hayawan, juzuk daripada tamam. Tak. Tapi jisim wujud pada hayawan dan wujud pada selain hayawan. Karena bakaya juga jisim. Adapun jisim nami, bakaya jisim nami, hayawan jisim nami. Jisim nami adalah juzuk hayawan. Cuma juzuknya diperdapatkan pada selain hayawan, yaitu bakaya. Ketika wujud jisim nami pada bakaya, maka jisim nami juga tamam mustara antara insan dengan bakaya. Wadah nisbah antara insan dan bakaya, jisim nami punya mustara, tamam mustara. Ketika tamam mustara, ketika jisim nami adalah tamam mustara antara insan dengan bakaya, maka jisim nami kajir ke jurnek bagi insan membakai. berarti ini tamak mustadara. Sedangkan pembahasan ditanya uronyo adalah juzuk daripada jirnek yang bukan tamak mustadara. Juzuk tamak tapi dia bukan tamak. Menyojisim nami juzuk daripada hayawan. Pada satu saat ji akan ji utama wajah dan nisbah antara insan dan bakaya jisim nami menjadi kama mustara. Berarti apabila juzuk daripada kama mustara lebih umum daripada kama mustara, maka juzuknya akan menjadi kama mustara. Maka keluar daripada mana mubih, keluar dari pembahasan dengan Yulino. Sedangkan yang pembahasan dengan Yulino bukan tamak mustara. Maka apa yang kata tadi, jinyan juzuk daripada tamak, tapi tasawi bagi tamak. Baik nak palai. Sebab minyak nak palai relok, dia ke tamak pula dulu. Ini bahasa payah. Ini waktu nanti pakan trik muka. Karena katanya anak-anak dan mikir ini pada pemaksaan ini awal kita berdaku. Sekira hitih kah terjadi muskil gaman tuan tu kurak, makanya orang solusi jawapan tetap di pada dino. Oh nyokat kau dah lain yang lepas, nyokat jelas pada tu. Kita yang masuk tadi ni aku buka tadi lagi nak ni. Hei macam ni nak. Ni kesabaran. Lagi urang dengan peh apa? Tapi ni paling ilmu video, video boy. Empat paling. Maka hei dia tak payah bang. Aku boleh rakyat tak kalian. Hei mantel yang nak. Jadi hei mantel yang nak bagi dibalik rakyat tak. Tak boleh untuk buat orang pepeng patah. Yang kena kebarakan untuk pepeng patah yang balik. Kilo, nyan, tak lupa. Nyo kata cok. Maka akibanya tak muskil barakan. Ibanya lah dia buka patah rakyat dengan balik ubud. Hei tak kalau kerja. Tak payah kenapa. Jadi korban lagi limau kilo. Nyo baru balik. Sebenarnya. Lepas tu yang pernah abang, mana pernah aku pernah pada hari tu pun yang boleh pada itu pada limau kilo. Baru tapi pada limau kilo, boleh dah lihat. Hei mana mina? Jadi pakai mana pernah muskil lo mungkinnya pakai abang. Karena pada itu kaki tu pernah abang. Tapi pada raya biru tu boleh pada. Tapi lepas tu yang tak pernah aku pernah pada berkon pada tapi mungkin pada pernah abang kita hei boleh kita. Tiba nak pergi pada kita. Mana perlu pada limau kilo nyom baru tu. Hei mana ni? Karena tingkatan kemuskilan ditanya dengan takdir yang kanan terjawab. Pada kemai tak ada payah, kepul ini. Buka edah tak, hek mata lina. Padahal dia orang yang mitih muskil tak ada ini, mata benda katanya, nyo, baru betul. Golong darurat, kau pun nyo, pak jawaban ini muskil dia itu. Berarti guna orang tak ada yang betul. Ya, hek, ini kena. Saya betul dapat pen labang tadi, kita betul. Pun tak pergi balik pun kena balik pinoh ni mungkin dalam dalam plek tapi kurang perdeh hei okey dengan perdeh kupu balik pinoh pakai apa ke bawa rumah batang batang mahu tak pakai ya pimpinan boleh balik yang lain mahu pakai ya buat tak kata kalian saya dia dia kerja mak batang lebar lebar dalam tutur lah yang balik pun bagian orang main murah tu ni tak mahu tu. Jadi mana? Dia ulang dia boleh mumpung. Baru pembahasan ditanya tentang juzuk mahiyah yang juzuknya adalah tamam mustara. Sehingga antara insan mahiyah insan yang pertama hayawan nate uji. Antara insan dengan kami mustara pada hayawan. Berarti hayawan adalah juzuk mustara. Hayawan adalah juzuk mustara antara insan dan kami. Karena insan di hayawan, kami di hayawan. Maka hayawan adalah mustara antara insan dan kami. Dan juga jisim menjadi kadar mustara antara insan dan kami. Karena insan di jisim, hayawan di jisim. Kamen begitim berarti jisimnya termasuk pada mustara'i. Cuma yang hana tamam betul. Menyajisim tak betul pada mustara antara insan dengan kamen yang bukan tamam. Tapi menyajih hayawan yang tamam. Tetapi jisim pada wujud tamam menyatakan nisbah kepada insan non batil. Insan jisim, batil jisim ni, maka insan dengan batil mustarak pada jisim. Wujudnya tamam mustarak. Yang menyatakan mustarak hubungan jenis. Apakah tamam mustaraknya yang baik atau yang baik? Baik, baik satu mertabat, dua, tiga, empat, hingga seterusnya. Ada nama tamam mustara, walaupun mustara pahit, maka berkenaan dengan jenis. Pembahasan urunya, juzuk yang bukan tamam. Juzuk mahiyah, tapi bukan tamam. Buka. Ketika juzuk insan adalah ketika mahiyah insan adalah hayawan nate. Hayawan punya juzuk insan. Nate punya juzuk insan. Juzuk hayawan punya juzuk insan? Juzuk hayawan punya juzuk insan? Karena juzuk daripada juzuk adalah juzuk begini demikian pula. Yang mana? Juzuk rumah adalah binting. Bubung aliga. Juzuk binting adalah keramik, bata, papun, labang. Ketika juzuk binting dan binting juzuk rumah, juzuk binting banyak juzuk rumah ni. Menyemenan juzuk daripada mahiyah adakala juzuk langsung atau juzuk daripada juzuk. Yang begini ketika katakan juzuk mahiyah adakala tamam mahiyah adakala bukan tamam, maka jenis kita mengenal juzuk mahiyah. Nate kita mengenal hayawan juzuk mahiyah, nate juzuk mahiyah. Jisim yang juzuk daripada hayawan juga juzuk mahiyah. Jauhar yang jauharnya juzuk jisim juga juzuk mahiyah karena juzuk daripada juzuk. Yang tujuh baru hayawan jenis. Jisim nami jenis, jisim mutlak jenis, jauhar jenis. Akan jenis terangkannya hanya kamu dalam juzuk insan, tapi ini juzuk-juzuk. Yang mengandung juzuk daripada juzuk, makanya diganggap juzuk. Teman, kebetulan mengandungnya juzuknya adalah tamam mustara, mengandung tamam mustara yang baru. Menyu hayawan, tamam mustara antara insan dengan kami. Menyu jisim nami, tamam mustara antara insan dengan pakai. Menyajisim tamah mustara antara insan dengan buto. Menyajohar tamah mustara antara insan dengan akal. Yang baru berkata. Jadi memandungnya tamah mustara, maka memandungnya bukan jurnik bagi insan. Dan ini memandung juzuk insan. Karena juzuk daripada juzuk adalah juzuk. Kemudian urunnya, juzuk daripada insan adakala jinyan hana mustara antara insan dengan nok yang lain, adakala juzuknya adalah mustara. Tetapi tasawi bagi tamam mustara. Tamam mustara daripada insan adalah hayawan, ini tamam. Kemudian hasas adalah juzuk hayawan. Menyahasas juzuk hayawan berarti hasas adalah juzuk daripada insan. Dan hasad tasawi dengan hayawan. Tiap hasad adalah hayawan, tiap hayawan adalah hasad. Makanya termasuk dalam pasal bagi insan. Sabar dengan nate'ci. Nate'ci itu pasal bagi insan, hasad itu pasal bagi insan. Nate'ci juzuk insan yang hana mustarak sama sekali tidak diperdapatkan pada selain insan. Hasad adalah juz adalah pasal yang mustara antara insan dan kondisan, tapi kita tahu jenis-jenis yaitu dengan hayawan. Be umum juzuknya dengan hayawan, karena menurut juzuk jilat mungkin diperdapatkan satu juzuk lebih umum daripada kol. Karena nanti pun tanpa simpan, maka juzuk dia lebih umum. Tapi juzuk yang untuk gebongan pasal, juzuknya hanjir lebih umum daripada tamam. Karena kata tadi juzuknya umum, lagi contoh jisim. Hasad juzuk hayawan, jisim juga juzuk hayawan. Tapi jisim ada pada hayawan dan juga ada pada patih. Banyak. Ketika jisimnya pada hayawan dan pada patih, maka jisim jud kujudu yang mutara antara insan dengan patih. Ketika gok temanya mahuwa insan wal patih, tajawub dengan jisim. Wadai laginya berarti jisim adalah tamam mustara. Sedangkan pembahasan kita yang baik tamam. Kayak wadah barolong. Nyokinya berdasar alasan yang ke. Sehingga juga kaya titiku Musa wiyallah. Yang gebong dengan pasal adakah juzu yang hana mustara sama sekali. Atau juzu yang mustara tapi harus tatawi bagi tamam mustara. Hanya umum. Punya umum tadi klinik, punya tasawi yang berarti pasal. Jadi pasal adakala tasawi bagi no, adakala tasawi bagi jenis. Kumana tasawi bagi no? Masada di adalah masada no, yaitu nape. Masada nape adalah masada insan. Tidak ada insan yang tidak ada nape dan tidak ada nape yang tidak bukan insan. Maka insan dengan nate tasawi. Berarti ini adalah pasal no betul. Karena ini khusus diperdapatkan pada no. Kemudian ada juga yang namanya pasal jenek, yaitu saboh juzuk daripada jenek yang cuma diperdapatkan pada jenek, hanya diperdapatkan pada lain. Yaitu hasas nisbah kepada hayawan. Hasas yangnya cuma pada hayawan, hanya pada selain hayawan. Dan hasadnya juzuk hayawan diperdapatkan cuma pada hayawan. Maka hasad adalah pasal jenis. Jadi nate pasal no, pasal insan. Dan hasad adalah pasal jenis. Ketika hasad jadi pasal bagi jenis, yang jenisnya adalah juzuk bagi insan secara tidak langsung, maka hasad adalah pasal bagi insan. Lagi pun, juzuk bagi juzuk adalah juzuk. Maka pasal bagi juzuk adalah pasal bagi kul. Juzuk-juzuk banyak juzuk. Hayawan hasad juzuk hayawan. Hayawan juzuk insan. Maka hasad juzuk insan. Betul? Hasad cuma diperdapatkan pada hayawan. Dan hasad untuk membedakan antara hayawan dengan tuan hayawan. Maka hasad itu pasal bagi hayawan. Ketika hasad jadi pasal bagi hayawan, yang hayawannya adalah juzuk daripada insan, maka secara langsung menjadi bahwa hasad adalah pasal bagi insan. Yang jadi pasal terbagi dua. Nah, pasal yang juzuk mahiyah, yang hana mustara antara mahiyah dengan tuan mahiyah, adakala pasalnya adalah juzuk mahiyah yang mustara antara mahiyah dengan nok yang lain, tapi tasawi bagi tamam mustara. Harus tasawi. Menyojisin mana tasawi, hanya ke pasal, jika jenis baik. Jadi, juzuk daripada juzuk, adakala pasal, adakala jenis. Yang punya ini, kamu pun menjadi usah. Insan dua buah juzuk. Juzuk langsung daripada insan, hayawan nantai, kalau jenis, kalau pasal. Betul? Hayawan jujur jenek, natek jujur pasal. Juzuk insan tersusun daripada jenek dan pasal. Juzuk jenek juga ada jenek, ada pasal. Ini hayawan, hayawan mempunyai juzuk. Nah, juzuk hayawan yang mustara antara hayawan dan kon hayawan, itu jisim. Jisim juzuk hayawan, ada pada hayawan, ada pada batin. Berarti juzuk mustara. Berarti punya juzuk mustara kegunaan jenis. Maka jenis jenis guna apa? Bukan jenis baik. Nah, juzuk hayawan yang khusus pada hayawan. Anak lain dari jatuh hasad. Berarti ini betul pasal bagi hayawan. Pasal bagi hayawan. Secara tidak langsung juga pasal bagi insan. Tapi pasal baik. Sebagaimana jenis na baik, maka pasal juga baik. Jadi pasal no adalah pasal parit. Pasal jenek yaitu juzuk jenek yang cuma diperdapatkan pada jenek dengan pasal parit. Jadi punya pasal parit langsung pasal no. Menye pasal jenis dengan pasal bangi. Menye jenis yang mustara antara insan dan nok yang lain yang dimenang jenis bari. Tapi menye juzuk daripada jenis yang juzuknya mustara di antara jenis dan tuan jenis, maka bikin berjenis bangi. Ini kami surah yang terjadi ya. Anjir surah begini tu. Kalau macam macam, tak surah ni. Kalau macam macam, tak surah ni. Boleh tak surah, kata ulang lah tadi tu. Kan tak ulang tadi tu, mampang. Itu. Ini boleh surah, surah tau boleh. Ini pun mana tau ni. Ini suka surah, ini tak kena ini. Tanya di leka. Menyukainya dah baca, aku lupa yang barang kita kan. Kalau boleh surah. Hei, mana? Bukan, tak ulang aku. Dan jika tidak ada ianya juzuk itu tamam mustara antaranya mahyah dan antara no yang lain, maka tidak boleh tidak. Adakala bahwa tidak ada ia itu mustara antara mahyah dan antara no yang lain sama sekali. Anak mustara agak contoh lagi nate dengan tanisbah kepada insan yang bakal minta jahanam. Ataupun ada ianya juzuk itu ba'at daripada tamam mustara. Ba'at daripada tamam. Kemana juzuk tamam? Tamam, tamam mustara dengan juzuk maya. Ia juzuk gila, juzuk bagi juzuk. Jadi ibarat itu. Ayakuna ba'dan min tamam min mustara. Wadah katulah juzuk-juzuk. Jadi begitu kan? Hai, ba'at daripada tamam. Man tamam dengan juzuk. Tamah mustara juzuk maya jibaat daripada tamam. Kalau kita pun juzuk daripada juzuk tamam. Kalau daripada nanti juzuk daripada juzuk tamam. Tapi kaya di musawiyan lah di harus tasawi baginya tamam. Baik lebih umum. Lagi contoh asas. Wa illa minuhana tasawi sungguh ada ia itu mustara loh. Menyukur tasawi berarti juzuknya diperdapatkan empat lain, maka juzuknya menjadi mustara antara mahiyah dan antara nok yang lain yang juzuknya minan. Gaknya tu berarti. Dan tidak harus bahwa ada ia itu tamah mustara dengan tanisbah kepada demikian nok. Kapakah di tamah mustara anjir? Apa anjir? Karena yang tadi pergi sebaliknya. Yang tengok tak murah, yang kon tamah. Yo, kata kedigi tamam, yang katurah kau ni tamam. Jadi yang kata kedigi yang sedang bertanya bahas juzuk mahiyah yang bukan tamam mudara. Mana kata kedigi tamam? Berarti kau nak tanya mudara bahas itu keluar daripada mana nufi. Ini yang alipadar itu mana nufi. Bal menyokong puji tetapi ba'atnya mustara. Jadi ini hancur terutama mustara. Ini ba'at mustara anda hancur tamam. Jadi tak jisim. Punya jisim tamam. Punya jisim tamam. Ini baik. Ini berjuduk mustara sabi-sabi. Baik dia terutama mustara. Walah ya kasal salu. Dan tidak akan terjadi kasal-sul. Han terjadi kasal-sul. Sebab hanya ada tasawur jadinya sebab yang ada jadi jino jinnya duduk tasawi. Menyerap pegawai jin umum tasawur. Menyajuzuknya kata kedi jin lebih umum daripada tamam maka jadi tasawur. Karena juzuknya menyuna parai kata kedi juzuk daripada hayawan ada pada selain hayawan. Maka di kajut utama mustara antara hayawan dan benda lainnya. Kemudian juzuk mustaraknya lo mempunyai tabung juzuk tabung itu lo yang ada pada lo. Jadi antara insan dengan Buddha mustarak pada hayawan. Juzuk hayawan jisim. Jisim jadi mustara antara hayawan ke jisim nami le. Jisim nami. Jisim nam. Jisim nami jadi mustara antara hayawan dengan pakai. Olehnya, berarti insan, hayawan, lembah kair mustara pada jisim nami. Juzuk jisim nami adalah jisim. Jisim nama batin. Sama dengan antara jisim nami dengan batin mencarikan pada nama jisim. Jadi, nama-nama tersasul itu. Tapi, nama tersasul itu tersasul. Karena juzuk yang kita nyomaksud adalah juzuk yang tasawi. tidak diperdapatkan pada selain tamak, maka tidak akan terjadi tasalsul. Walai ada tasalsul dan tidak akan terjadi tasalsul, tetapi intihak ia kepada barang yang tasawi, ianya barang akannya tamak. Jadi berakhir pada juzuk tamak yang tasawi dengan tamak. Tapi menyusup tamam yang umum daripada tamam, jadi jika dalam syaratlah juzuknya menang-menang tetapi, maka intihak kepada juzuk yang kasawi akhirnya tamam. Maka ada dia itu pasal jenek. Yang ini juzuk kasawinya yang itu pasal jenek. Jadi juzuk insan yang kasawi dengan insan bukan pasal insan. Juzuk daripada juzuk insan. Adapun juzuk daripada tamam mustarak, yang tamam mustaraknya jenis juzuk daripada di yang tasawi dengan di gegen pasal jenis. Wakai pamakana dan bagaimana ada ya, apakah dengan juzuk yang tanam mustarak sama sekali atau nam mustarak tapi tasawi dengan jenis, yumayizu dapat membedakan akan mahiyah daripada musyariknya mahiyah pada jeneh atau pada wujud. Maka ada ayat itu pasal. Sebab makna pasal mumayyiz yang itu beda antara insan dan kamen putra nate, berarti nate bukan berbeda. Karena insan dengan kamen sama-sama hayawan, tapi beda insan nate dengan kamen kan. Maka ini itu pasal. Makna pasal berarti mumayyiz. Fasil, fasil sesuatu yang memisahkan antara satu benda dengan benda yang lain. Dah beda masjid dengan roda. Kan karena naruang beoknya yang tambah naruang masjid berbagai roda. Mana pemisah? Jadi fasil itu pemisah yang membedakan antara dua benda. Nate membedakan antara insan dengan kambing, maka nate itu fasil. Kah? Man hasas itu beda antara insan dengan kambing. Maik, maikan yang berbeda, baik beda di atas. Menyonate membedakan antara insan dan kambing. Menyohasas membedakan antara insan dengan kambing. Eh, beda antara yang menyut. Walaupun naik beda abis, dia menyut ni. Hai baik tak cabut hati, baik tak sabar ni, macam tak beda. Aku lu, ulang dulu. Hadza bayanun li syakisani minatati. Bermula ini itu penyata bagi pihak yang kedua daripada tadi. Tadi artinya boleh jadi. Boleh jadi mana, boleh jadi mana. Ini kot kuli boleh jadi tamam mahiyah boleh jadi kot. Berarti dino yang tabahat yang boleh jadi kot. Tadi bagaimana taradut? Taradut boleh jadi mana, boleh jadi mana. Yang taradut itu melakukan kuli juzuk mahiyah boleh jadi tamam mustarak boleh jadi kot. Yang tamam kali tak bayar ikut, ini tak bahas dino yang tamam. Berarti pembahasan dino pihak yang kedua daripada tardi bak kuli dakhil dalam mahiyah. Bahwa dianya itu sesungguh juzuk mahiyah, jika tidak ada dianya juzuk itu tamam juzuk mustarak antaranya mahiyah dan antara no yang lain, ada dia itu pasal. Tiban, baik lain nama aja. Juzuk mahiyah, jika tidak ada ianya juzuk itu tamam mustarak antaranya mahiyah dan antara nok yang lain. Nyaman? Ubah waktu mana? Juzuk mahiyah, jika tidak ada ianya juzuk itu tamam mustarak antara keduanya mahiyah dan tamam dan nama yang lain. Contohnya, kumah. antara keduanya juzuk dan tamak. Kemudian mahyak dan juzuk. Dan antara nau yang lain ada yaitu pasal. Kan tidak mustara antara mahyak dan nau yang lain. Ini nate. Tidak mahyak antara juzuk dan nau yang lain nasah kan? Iban, mana pun lama. You know, pasal kenapa? Nah, pasal kari, nah pasal mani. Menyu pasal kari tidak mustara antara mahiyah dan no yang lain. Menyu pasal kari mustara antara mahiyah dan no yang lain. Asas, asas. Nah, bagaimana? Nah, bagaimana? Serangkanya pasal, berarti pasalnya mustara. Tapi mustara antara insan dan no yang lain. Mana mustara antara hewan dengan badan? Jadi namanya kan mustara yang menafi wabakura. Adakala antara mahiyah dan nok yang lain, ataupun antara juzuk mahiyah dengan nok yang lain. Antara juzuk mahiyah dengan nok yang lain. Juzuk mahiyah itu hayawan. Hasas tidak mustara antara hayawan dengan nok yang lain. Karena hana hasas pada selain hayawan. Tidak diperdapatkan hasas pada selain hewan. Maka hana terjadi mustara antara juzuk insan dengan nok selain juzuk. Dekun pasal menyonate hana mustara antara juzuk antara diri mahia dengan selain nok mahia. Jadi bainahuma kapuo kepada juzuk mahia kapo kepada mahia kapo. Jadi bayi nama sesungguh juzuk mahia jika tidak ada ianya juzuk itu tamam mustara antara keduanya menyekut tamam antara keduanya juzuk dan mahia dan antara no yang lain. Berarti dari juzuk ke no yang lain, dari mahia ke no yang lain menyekut tamam ada yaitu pasal. Bermula demikian karena pakan menang. Pakan menyebutkan tamam langsung jadi kepatah. Karena salah satu dua wong pekerjaan lazim ia ada demikian takdir. Jadi ikon tamam dan dua wong yang lazim. Contoh dua. Dianya itu sesungguh demikian juzu adakala tidak ada ia itu mustara sama sekali antara mahiyah dan nok yang lain. Atau ada yang juzu itu ba'at daripada tamam mustara yang kasawi baginya tamam mustara. Yang kedua yang lain. Sebab wadadakun bukan tamam adakala memang hana mustara atau mustara tapi hana tamam ba'an. Wa'ayya makana dan baramana ada ia, ada ia itu pasal. Iban bukan rata diri di pasal. Apakah tidak musyarikat sama sekali atau musyarikat tapi kon tamam, maka itu pasal. Pakan mana? Pakan lazim salah satu dua pekerjaan. Menyekor tamam, pakan pasti tidak musyarikat atau musyarikat tapi duduk. Pakan mana? Adapun lusum salah satu dua pekerjaan, maka karena sesungguh juzuk jika tidak ada ianya juzuk itu tamam mustara. Maka ada kala bahwa tidak ada yaitu mustara sama sekali. Sebagai contoh untuk dia hanya mutlak itu amrun awal awal, yaitu bukan syarat, hanya urusan pertama. Benar, berarti bahwa urusan urusan pertama tetap, yaitu tidak mustarak sama sekali. Sebagai contoh mutlak. Atau ada yaitu mustarak, tapi tidak ada yaitu utama mustarak, tetapi bahannya mustarak. Dianya itulah amrun sani, urusan yang luar. Maka bermula demikian bahan, ada kala bahwa ada yaitu tabayun, bahan. Ba'at daripada tamam mustarak adakala tabayun bagi tamam mustarak, atau lebih khusus daripada tamam mustarak, atau lebih umum daripada tamam, atau tasawi baginya tamam. Wibo, juzuk daripada tamam adakala tabayun dengan tamam, adakala lebih khusus, adakala lebih umum, adakala tasawi. Walajaib, tidak harus bahwa ada yaitu mubayin baginya. Juzuk tamam kategori tabayun dengan tamam yang hadir. Pertanyaan hadir karena kalam bertanya pada juzuk yang makmulah, juzuk yang menjadi makmul yaitu tamam. Dan sebahagian daripada mustahil bahwa adalah makmul, makmul atau syekh itu tabayun baginya syekh. Nah ini juzuk syekh tabayun bagi syekh. Bermula hayawan itu hasar, tapi antara asal hayawan ialah idrah. Mana mungkin mana? Hayawan adalah asal, tapi hayawan bukan asal, asal bukan hayawan yang ini. Makanya juzuk hanya mungkin tabayun bagi si. Wala akas, dan tidak boleh juzuknya lebih khusus. Maka najis khusus karena wujud a'am tanpa akhas. Antara umum dan khusus, dirna umum tanpa khusus. Menyemenat maka lazim wujud kul tanpa juzuk. Dianya itu mustahil. Karenanya juzuk bagi tamam. Mengira-kira na tamam tanpa juzuk sama dengan na kul tanpa juzuk. Yang ku haitim, maka akhas pun haitim. Jadi umum haitim, khusus haitim, tabayun haitim. Bayar kamu kalau nak khusus, anjir khusus, maka lazim wujud kol dengan hana juzuk yang pun mustahil. Wala'am dan anjir juzuknya lebih umum pakon, karena ba'at daripada tamam mustara antara mahiyah dan antara nok yang lain. Jika ada ianya ba'at itu lebih umum daripada tamam mustara, artinya na juzuk pada bukan tamam, sungguh ada yaitu mewujud pada nok yang lain dengan tidak ada tamam mustara. Tapi umum penyalinya juzuk lebih umum daripada kol, artinya akan wujud juzuk tanpa kol. Hukum mana? Karena untuk memastikan bagi makna umum. Hukumnya mana makna umum? Buah makna umum juzuk daripada kol apabila tidak diperdapatkan juzuk pada selain kol. Karena makna, maka ketika terpegang juzuk lebih umum daripada kol, artinya ada juzuk pada selain kol. Ketika ada juzuk pada selain kol, maka ada ianya juzuk itu mustarak di antara mahiyah, dan demikian no alladhi yang ianya juzuk pada kabalah sama mustarak, karena wujudnya juzuk pada keduanya. Jadi tadi juzuk mahiyah kuno oleh contoh jisim, juzuk tamam. Tamam hayawan, juzuk tamam jisim. Tadi tadi juzuknya na'apa'ain yaitu bapateh, berarti jisimnya jid kekadar mustarak di antara hayawan dan bapateh. Ketika jin yang tamam mustarak, maka adakala bahwa adalah yaitu tamam mustarak antara keduanya, dan dianya itu tidak mustahil karena yang tadi tadi gedanya dino juzuknya bukan tamam mustarak antara mahiyah dan antara no yang lain. Mereka tamam tidak hadir. Dan adakala bahwa tidak ada yaitu tamam mustara, tetapi ba'at mustara, ba'at daripadanya mustara. Jadi bunuh yang hadir mereka tamam. Juzuk hayawan jir ke tamam mustara antara hayawan dengan no yang lain. Yang hadir, betul. Karena pembahasan dirinya kon pada masalah juzuk yang tamam mustara. Kon pembahasan pada tamam mustara. Menyokong tamam berarti juzuk. Juzuk hanya tamam. Kan boleh jadi ini juzuk hayawan, juzuk tamam je ke juzuki bagi tamam yang lain lo. Bunuh insan dengan kami tamam mustarak pada hayawan. Hayawannya je ke juzuki adalah jisim. Tadi jisimnya na pada e pada selain hayawan. Tapi jisim bukan tamam mustarak antara insan dengan orang yang lainnya. Ujib je ke juzuklah juga tu ide. Je juzuk tetapi itu dah degeri. Kategori juzuk tamam menjadi juzuk bagi tamam yang lain. Kategori lainnya macam apa? Kategori di tamam. Punya kategori di tamam berarti kau keluar daripada mana nupe. Kategori juzuk tamam jadi nama lain. Ha. Juzuk tamam ada pada selain tamam, tetapi tidak berfungsi sebagai tamam. Ujib sebagai juzuk tamam belum digodok ini. Lagi puno, cukup dia berjuzuk Pak Limpan. Dan dia berjuzuk kibat Pak Wan. Bukan cukup yang diri Pak Wan. Jadi juzuk Limpan ada pada selain Limpan juga sebagai juzuk kita. Lagi ini ada diri Pak Wan. Ini adalah terserah itu. Jadi juzuk daripada tamam yang ada pada selain tamam juga berfungsi sebagai juzuk bagi tamam yang lain. Ini lagi apa kan dia kan? Tupu banyak ada kerja dan hobi langsung, kemudian dan ada kala bahwa tidak ada yaitu tamam mustara tetapi bahas daripada yang mustara. Maka adalah bagi muhayyah itu tamam mustara yang lain. Berarti karena dua orang tamam, tamam mustarakin alitasnya. Hah? Maka ada bagi mahiyah itu dua buah tamah mustara yang juzuk bunuh jatuh juzuk pada dua buah tamahnya. Lagi contohnya jisim jatuh juzuk bahan hewan dan jatuh juzuk bagi tamah yang lain. Sama dengan satu mahiyah ada dua tamah. Contoh dua, salah satu keduanya itu tamah mustara antara mahiyah dan antara nok aladi yang dengan mukabalahnya mahiyah itu hewan. Dan yang kedua tamam mustara antara mahiyah dan antara nok yang kedua alati dengan mukabalah tamam mustara yang pertama itu. Jadi nana rofi. Waktu kalanya wahina izin jika ada ianya juzuk itu baat tamam mustara antara mahiyah dan antara nok yang kedua lebih umum. Jika ada baat tamam mustara antara mahiyah dan nok yang kedua lebih umum daripada nyanyo, sungguh ada yaitu belum wujud pada nyanyo yang lain dengan tidak ada tamam mustara yang kedua. Maka ada yaitu mustara yang antara mahiyah dan antara demikian nyanyo yang boleh ada di yang dia nyanyo itu dengan mengkawalan tamam mustara yang kedua. Pertama dulu dino juzuk daripada hayawan diperdapatkan pada selain hayawan sehingga di insan karena dua buah tamam mustara hayawan tabo dan na tabo mustara tabo itu pemerintah elo antara dua orangnya mempunyai juzuk yang na pada elo tadi tadi tamam mustara elo ini menemuk yang baru kurahkan hasil dino. Nah maka ada itu mustara antara mahiyah dan demikian nok yang jelek lagi dengan mukabalah tamam mustara yang kedua dan waleta tamam mustara bainuma dan tidak ada ianya juzuknya itu tamam mustara antara keduanya tetapi ba'at lo wate ba'at maka hasillah tamam mustara yang jelek lo wahalu majara yang menang tamu sampai berhabi enabe maka ada kala bahwa diperdapatkan tamam mustara kepada tidak ada bakat ataupun berakhir dia kepada tambahan tamam mustara yang tasawi. Jadi berakhir ada kala narabur juzuk yang tasawi bagi tamam adapun tidak akan berakhir yang pertama mustahil punya tidak berakhir yang mustahil karenanya digunakan dengan tasawur wa ila munyo menyebabkan sungguh ditarikkan mahiyah daripada juzuk yang tidak tanahi. Maka berbatun dengku dan tidak kasasul yang tidak ada barang yang sepatutnya. Apa dengku wala kasasul berarti hanya betul. Maka karena kasasul adalah karakter umurin yang tidak terbatas. Sebab makna kasasul kalau dia berhenti gede, dia berhenti gede, dia berhenti gede, dia tidak kasasul. Sedangkan minum hanya artinya hanya terhenti-terhenti putih yang lainnya dan hanya lazim daripada dalil oleh teratur juzuk mahiyah dan hanya tanya yang lazim daripada dari ikut sesungguhnya pekerjaan. Jikalau ada adalah tamam mustarak yang kedua, itu juzuk daripada tamam mustarak yang pertama. Hanya tanya yang lazim an-anahu lokana. Jikalau ada tamam mustarak yang kedua, itu juzuk daripada tamam mustarak awal. Tamam mustarak kedua juzuk tamam mustarak pun yang baru. Punya kata tol adalah karakto umurin yang tidak terbatas dan hana lazim daripada dalil yang dimiliki oleh karakto beberapa juzuk malia. Karakto juzuk arti juzuk hana. Pusik hanya tanya yang lazim oleh sesungguhnya pekerjaan punya juzuk punya kemenan. Baru lazim kata tol kategori tamam mustarak yang kedua jitu juzuk daripada tamam mustarak yang pertama. Lagi contoh, bisim dengan hayawan. Bisimnya tamam mustarak yang kedua, jitu juzuk bagi bagi tamam mustarak yang pertama. Sedangkan bahwa hayawan lagi yang ketiga maksudnya bersatu juzuk. Kemtimpan jitu juzuk bagi bakwan, tetapi juzuk timpan jitu juzuk bakwan. Kemtimpan juzuk bakwan. Kon tamam mustarak yang kedua di kejuzuk bagi tamam mustarak yang pertama menyudih di kejuzuk begini oleh ini oleh tatur hankin nakul menyuhana juzuk hanakul menyuhana juzuk karena timpan juga dari tepung hana timpan menyuhana tepung tepung juga dari bruh hana timpan menyuhana bruh bruh juga dari padi hana bruh menyuhana padi padi itu apa ada hana padi menyuhana padi ini yang tatur karena tawakuh-tawakuh. Sedangkan pemanasan duanya timpan juga dari tepung. Tepungnya gitu gitu bagi bawah. Adakah tawakuh timpan dari bawah? Anda aku buat tak tahu tu orang. Orang mungkin sudah jadi tahu. Cuma di bersatu juzu. Kon tawakuh A dengan B dan A dengan B tak bersatu pada juzu. Maka hanya terjadi tahu. Upaya tak buka menjadi ribu ikut walau ada tahu. Nah, mana? Walau mudah-mudahan yang dikumsamnya berirajah dengan tasasul akan wujud umurin dari mudanahiyah pada mahiyah. Kadang-kadang makna makna tasasul diperdapatkan urusannya yang anabih-abih pada mahiyah. Mungkin menyemunan makna tasasul juga, tapi kalau makna tawakuh syik dan isi yang lain. Tetapi yang makna itu sebalik lagi antara ma'ruh. Ma'ruh mana makna lainnya? Kah? Wajah bapalah aksamu salata. Dan apabila kabar itu dengan lempoh kemahagian, niscaya kain bahwa adalah bahan tamam mustarak itu tasawi begini mustarak, begini tamam. Jadi batu bila tak pegah kabayun, batu bila tak pegah umum, batu bila tak pegah khusus. Menyemanan tinggal itu tak waktu bahwa juzuk daripada tamam mustaraknya adalah tasawi begini tamam. Itulah urusan yang kedua. Ini kamu pun buat yuk, nak lukunya nanti. Salamualaikum.